alladzi khalaqal mauta, ini globalnya ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak sosok manusia yang diuji oleh ayahnya, diuji oleh ibunya, diuji oleh anaknya seperti Nuh, diuji oleh anaknya Ibrahim, diuji oleh bapaknya. Anda termasuk itu. Bagaimana menyikapinya? Da kabehenu Allahnya. Sebut saja namanya. Sing tulus perkosa di sujud, ya Allah, ayahku ya Allah. Kau yang menggenggam seluruh sel, jutaan triliun sel dalam tubuhnya. Serahkan aja. Dan ini ujian, bisa jadi fenomena itu yang menyebabkan Anda dihantar ke surga. Dengan kesabaran Anda terus mendoakan terus dan terus. Da bapak teh sadar teh. Tidak ada orang tua yang salah di mata saya, ini mah kajian tauhidnya. Kenapa yang muncul? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita lahir amal terbaik enggak? Terus dilembuti, ngajakna ku latif, dipelong, didoakan. Mungkin Ustaz Dudi bisa melengkapi bagaimana menyikapi orang tua yang menguji malah ada di rumah. Kalau orang tua tidak sholat, lagi ngoprek handphone aja ya, amparkeun sajadah di depan dia. Punten ngiring sholat, terus manehna pindah tuturkeun, hayang ngiluk gitu kan, gitu tutur-tutur. Satu syaratnya, solehkan saja kita, insya Allah dia akan bahagia dengan kesolehan kita dan dia akan meniru kesolehan kita. Aduh si neng teh kunaonnya bet soleh, sholat, oh urang cobaan ah, gitu. Dan yakin ibu seperti itu pun ada doa ayah dan ibu. Ya, kita seperti itu ada doa orang tua kita tentunya. Ya kan seperti itu ya, tuturkeun we. Kita jadi orang yang soleh aja, suami susah sholat. Kita soleh, ulah nyuruh sholat bari emak, sholat saatnya bisa dinarakas ya. Dicekek sih aku malaikat, paes ya, disolatan sih. Ulah gitu bahasana. Udah aja, suami jarang sholat, atau sholat di depan suami. Bapak ngagoler, Pak, mama berik sholat di dia. Ya, ada satu ekstrim, satu hal yang ekstrim. Ini diturutan oleh seorang ibu dari suaminya yang sangat kacau. Dia pesan, kebetulan pesannya di bypass, keranda. Dia bawa, dia simpan sebagai hiasan di... Nu mana nu mikte? Iya. Biar Iya, jimat. Itu disimpan kerandanya di mana? Di depan, di rumah, di ruang tamu. Suaminya datang, mama ini apa? Keranda. Udah ditutup, pakai tulisan la ilaha illallah. Dibuka, ada kafannya. Siapa tahu di antara kita ada yang butuh nanti. Udah. Pindahkan mama, ulah. Sok we dipindahkan dosa eta mun Allah. Pergi aja. Atuh suaminya teh tiap ningali gebeg. Asli eta mah jadi salat. Itu. Ada juga suami susah tidur, kan tidur sok kemaleman. Tidur teh karena memang suami tidak bisa tidur sama istrinya ada mulek atuh. Kadar asam mulek badan istrinya way. Tinggi. Mulek bukelek. Itu susah mau tidur sama istri teh. Ada trik juga kepada istri ibu, kalau bapak kena nonton TV, ya, ibu teh tina panto, bari meletet ya, saha sih, nutup di, ibu teh balik di, bapak ningali di, tapi harus pakai kostum yang khas, ibu bari kieu teh pakai bikini, kira-kira diudag teh ku bapak, waduh sih ya, tiirah gelona, diudag, pasti diudag, datara. Langsung bapaknya salin make mangkini. Beres.